dan para khulafa ar-rasyidin yang menggantikan mereka dalam ilmu yang benar, mengamalkan ilmu dan mendakwahkannya. Beliau menyatakan setelah itu, fajadirun bina an nuwalli hadzal maqama majhudana, maka seyogyanya, sepantasnya, seharusnya bagi kita untuk menangani makam ini dengan batas kemampuan-kemampuan kita. Wa nas'a fihi as-sa'yal la'iq. Dan kita mengerahkan kemampuan kita berupaya, berusaha pada dakwah ini dengan usaha-usaha, upaya-upaya yang sepantasnya, yang selayaknya. Mukhlishina lillahi fi dzalik, dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala pada amal tersebut. Muttabi'ina lirasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dengan ittiba' mengikuti rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada dakwah itu. Liyakuna sa'yuna mashkuran maqbula, supaya usaha kita, upaya-upaya kita disyukuri dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fitina azakumullah, pada penjelasan Syekh Ibn Utsaimin ini rahimahullah ada dua hal penting. Yang pertama ialah menggambarkan kepada kita tentang manzilah dakwah, martabat dakwah ila Allah dalam Islam. Dakwah ini merupakan amal yang sangat besar, amal yang sangat agung, yang sangat mulia. Kedudukannya sangat tinggi, sangat mulia dalam Islam. Maqamnya sangat agung dalam Islam. Dikarenakan dakwah ilallah ini merupakan amalnya para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Dakwah ilallah ini merupakan amalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil khusus. Dakwah ilallah ini juga merupakan maqam dan amalnya khulafaur rasyidin, para sahabah, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Juga merupakan maqam dan amalnya a'immatul huda sunnah, para imam-imam sunnah, imam-imam petunjuk dari kalangan kaum muslimin ila yaumiddin, sampai hari akhir nanti. Sesuatu yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita masing-masing, diri kita masing-masing. Dakwah itu merupakan amal besar, amal yang agung, maqam yang tinggi dalam Islam. Supaya kita tidak meremehkan perkara dakwah ini, tidak mensepelekan perkara dakwah ini, tidak menganggap ringan dan enteng perkara dakwah ini. Perkara kedua yang disinggung oleh Syekh rahimahullah ialah hasungan kepada masing-masing kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku muslim, selaku mukmin, terkhusus selaku sunni salafi, hasungan untuk mengerahkan segala kemampuan kita, mengerahkan apa yang kita mampu, yang kita sanggup, untuk dakwah yang mulia ini. Kita harus berkorban. Kita harus berjuang. Fi sabili hadhihi dakwah. Di jalan dakwah yang agung, yang mulia ini. Dengan ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena kepentingan pribadi. Atau maslahat pribadi. Atau tendensi duniawi. Bukan karena ingin meraih posisi. Bukan karena ingin meraih kedudukan. Bukan pula untuk meraih harta. Dalam dakwah ini. Betul-betul ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Dan ittiba' sunnah. Mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dakwah ini. Manhaj dakwahnya manhaj nabawi. Manhaj dakwahnya manhajun salafi. Tariqah dakwahnya tariqah nabawiyah. Tariqah salafiyah. Tujuannya adalah satu. Untuk mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan diterimanya amal dakwah ini. Karena telah terpenuhi padanya persyaratan ikhlas dan mutaba'ah. Ikhwana fitina azzakumullah. Kalau kita melihat, mencermati, membaca sejarah dakwah para anbiya wal mursalin yang merupakan panutan para dai Allah, kita akan mendapati dakwah ilallah yang mereka lakukan penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan. Baik dari kalangan musuh-musuh agama, musuh-musuh dakwah. Kaum-kaum mereka yang musyrik, yang kafir. Maupun dari kalangan kaum munafikin. Yang merongrong dari dalam. Dakwah yang mereka lancarkan tidak semanis yang kita bayangkan. Tidak semulus yang kita duga. Tidak selancar yang kita pikirkan selama ini. Justru dakwah para anbiya wal mursalin itu penuh dengan pengorbanan. Penuh dengan perjuangan. Mereka mengorbankan harta benda. Mereka mengorbankan pikiran. Waktu. Mereka mengorbankan ilmu. Mereka bahkan mengorbankan jiwa, raga, dan nyawa. Untuk berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ada pada sejarah para anbiya wal mursalin. Terjadinya pergulatan antara mereka, para anbiya wal mursalin, bersama dengan kaum mukminin yang mengikuti mereka, yang beriman dengan mereka, dan kaum musyrikin, kaum kafirin yang menentang dakwah mereka. Itu pergulatan abadi, perseteruan selamanya antara ahlul haq dan ahlul batil. Antara atba'ul anbiya wal mursalin dengan atba'ul iblis wa'wanih. Dalam sejarah mereka pula terjadi yang namanya ghazawat. Peperangan-peperangan. Melawan kaum kufar, melawan kaum musyrikin. Jihadun fi sabilillah. Untuk mendakwahkan Islam yang mulia, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan wahyu Allah tabaraka wa taala pada mereka. Itu semuanya mengorbankan harta benda, jiwa, raga dan nyawa, dan juga yang lain-lain. Sunnatullah pada anbiya wal mursalin ini barakallahu fikum terus berlanjut sampai pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita membaca sejarah Nabi, sirah nabawiyah, dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dakwah beliau tidak semudah dan semulus yang kita bayangkan. Dakwah yang beliau lancarkan, dakwah tauhid, dakwah sunnah kepada masyarakat berhalaisme Quraisy ketika itu, penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan. Dari mulai dakwah sirriyah, sembunyi-sembunyi, sampai dakwah jahriyah, terang-terangan. Dari mulai fase Mekah, sampai berpindah ke fase Madinah. Dakwah beliau, dalam sepanjang sejarah beliau, penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan, mengorbankan segala sesuatunya. Kita melihat para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in sebagai ansarud dakwah, pembela-pembela dakwah, pembela-pembela agama. Mereka berkorban, mereka berjuang untuk berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berjuang, berkorban, mempertahankan prinsip yang mulia, tauhid. Mereka disiksa, mereka dianiaya, merenggang nyawa untuk dakwah tauhid, untuk kalimat tauhid. Kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu masyhur. Kisah Alu Yasir, keluarga Yasir masyhur. Yasir, Sumayyah istrinya, Ammar putranya. Dan yang lain-lainnya dari kalangan para sahabatul kiram. Mereka berjuang, mereka berkorban, bahkan dengan nyawa mereka untuk dakwah tauhid ini, dakwah sunnah ini, dan mempertahankan prinsip tauhid dan sunnahnya ini. Ikhwan fillah azakumullah, ad-da'watu ilallah, yang itu merupakan kewajiban kita selaku muslim. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari kalangan kalian, wahai kaum muslimin, umat yang mendakwakan kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Mereka lah orang yang muflih, yang beruntung, yang sukses. Rasul mengatakan dalam sabdanya, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Dakwah, amal besar yang mulia ini yang merupakan kewajiban kita selaku muslim, padanya diperlukan perjuangan dan pengorbanan dalam semua sisi. Dakwah ilallah itu memerlukan yang namanya ilmu. Ala basiratin, dakwah di atas basirah. Menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Maka para duat ilallah, para ahlul ilmi yang memiliki ilmu harus berjuang menyebarkan ilmu ini, berjuang menebarkan basirah ini. Dia berkorban dengan ilmu yang dia miliki. Dia sampaikan, dia ajarkan dengan penuh keikhlasan lillahi tabaraka wa ta'ala semata. Dan itu yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin, menebarkan wahyu ilahi. Itu pula yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menebarkan risalah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu pula yang dilakukan oleh para salafun salih dan para imatuddin dari masa ke masa sampai hari ini sampai ila yaumiddin. Menebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, berkorban dengan ilmu yang mereka miliki. Berjuang untuk dakwah dengan ilmu yang mereka miliki. Dengan halaqatul ilmi, halaqah-halaqah ilmu, durus ilmiah, pelajaran-pelajaran ilmu, muhadarat ilmiah, khutbah-khutbah, dan yang lain-lainnya. Dibahasakan dengan at-tadhiyatu bil ilmi. Berkorban, berjuang dengan ilmu yang dia miliki. Dan yang paling utama untuk para du'at ila Allah, para ahlul ilmi dalam dakwah ini. Ikhwan fillah na'zakumullah, yang namanya dakwah ila Allah memerlukan pengorbanan dan perjuangan dalam bentuk harta benda. Untuk berjuang, kalau zaman dahulu kala untuk berjihad fi sabilillah, memperjuangkan kalimat Allah supaya tinggi di muka bumi. Kalau sekarang untuk tarbiyah, dakwah dan yang semisalnya, diperlukan yang seperti itu. Dan kita melihat bagaimana salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka berjuang, mereka berkorban dengan harta benda yang paling mereka cintai, yang paling mereka kagumi, yang paling bernilai berharga bagi mereka. Berjuang, berkorban dengan itu untuk dakwah ila Allah. Ketika turun ayat di Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan meraih al-bir, kebajikan-kebajikan, dimanakan dengan jannah, surga. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hingga kalian berinfak dari apa yang kamu cintai. Berinfak dari harta benda yang paling kamu cintai. Ketika turun ayat ini, Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, menyampaikan, ya Rasulullah, Allah menurunkan ayat ini, lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai, yang paling aku sukai adalah Bayruha. Bayruha adalah kebun kurma dekat Masjid Nabawi yang sangat rindang. Padanya ada sumur yang airnya sangat tawar, sangat segar. Rasul biasa ke sana. Abu Talha mengatakan, harta yang paling aku cintai, Bayruha. Sekarang harta itu shadaqatun lillahi wa rasulih. Shadaqah untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Silakan ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada aku tentang harta ini? Maka Rasul mengatakan, bakhin, bakhin, marun rabih, marun rabih. Bagus, bagus. Harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan. Wa inni ara, dan saya memandang, antaksimaha fi fi abni ammik atau fi aqaribik. Dan saya memandang harta ini bagus kalau kamu bagi-bagikan kepada kerabat-kerabatmu. Disebutkan sepupu-sepupu kamu, anak-anak paman kamu. Beliau mengatakan fa'altu ya Rasulullah. Saya kerjakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya perjuangan. Itu namanya pengorbanan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah suatu kali mendapatkan tanah di Khaibar. Sebuah tanah yang sangat strategis, yang sangat bernilai di Khaibar. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaibar. Sesungguhnya aku mendapatkan sebuah tanah yang bagus di Khaibar. Famadza ta'muruni fiha? Apa yang kau perintahkan aku tentang tanahku ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan kepada Umar, kamu tahan aslinya, kamu sedekahkan dengan hasil buminya. Maka itu tanah tidak dijual belikan, tidak dihibahkan kepada siapapun, enggak diwariskan. Ya, asalnya, asal tanahnya itu sudah waqaf lillahi ta'ala, hasil buminya untuk kepentingan dakwah ilallah, fakir miskin dan segala macamnya. Fa'antu ya Rasulullah. Saya kerjakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Dalam riwayat yang lain, sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya menyatakan, suatu kali aku mendapatkan malun kathir. Harta yang banyak. Beliau mengatakan, hari ini aku akan mendahului, aku akan menang dalam beramal melampaui Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridhoinya. Aku akan sedekah dengan separuh hartaku. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya Rasulullah, aku hari mendapatkan harta yang cukup banyak dan aku bersedekah dengan separuh hartaku. Rasul bertanya kepada Umar, apa yang kamu berikan untuk keluarga kamu? Kata Umar, separuhnya lagi. Tidak lama setelah itu datang sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridhainya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, atasaddaqu bi mali, bi jami'i mali. Aku sedekah dengan semua hartaku. Rasul mengatakan, lalu kamu tinggalkan apa untuk keluarga kamu? Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan untuk mereka Allah tabaraka wa ta'ala. Tawakal penuh kepada Allah, dipasrahkan semuanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Umar mengatakan, wallahi aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar Siddiq dalam beramal. Yang ada musabaqah, perlombaan, berlomba-lomba dalam perkara kebaikan untuk dakwah ini. Yang mampu dengan ilmunya, dengan ilmunya. Yang mampu dengan pikirannya, dengan pikirannya. Yang mampu dengan harta bendanya, dengan harta bendanya. Dan itu yang dilakukan oleh salafun salih. Kita seorang sunni salafi. Bukan semata-mata mencontoh berpegangan dengan akidah mereka, manhaj mereka. Tapi juga mencontoh mereka dalam perkara amaliyah mereka. Ibadah mereka, dakwah mereka, perjuangan mereka, pengorbanan mereka. Ketika perang Tabuk dengan jarak tempuh yang sangat jauh, dalam kondisi paceklik menjelang masa-masa tanam untuk panen, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghasut para sahabatnya untuk berjihad fi sabilillah ke Tabuk. Yang biasanya kalau berangkat jihad, Rasul tidak pernah menyebutkan tujuannya. Beliau menyebutkan dengan menyebut tempat yang lain, warabi ghairiha, untuk Tabuk. Rasul langsung menyebutkan tempat tujuannya, ke Tabuk. karena sangat jauh dan kondisi yang sulit. Kala itu banyak dari kalangan kaum muslimin yang kesulitan untuk berbekal. Karena kondisi sedang paceklik. Maka Rasulullah SAW menghasung para sahabatnya dengan bersabda, "Man jahaza jaisal usrati falahul jannah." Barang siapa yang mempersiapkan pasukan yang kesulitan ini, maka surga bagi dirinya. Jaisul Usrah ketika perang Tabuk. Fajahazahum Uthman. Maka Uthman ibn Affan, semoga Allah meridhoinya, mempersiapkan perlengkapan dan bekal mereka semuanya untuk berjihad. Juga ketika kaum muslimin memerlukan sumur, namanya sumur rumah, bi'ru rumah, untuk minumnya mereka, untuk sawah mereka, untuk minuman-minuman kendaraan mereka, Rasul menghasung para sahabatnya, "Man hafara bi'ra rumah farahul jannah." Barang siapa yang menggali sumur rumah ini, maka surga bagi dia. Fahafarahu Uthman, maka digali oleh Uthman bin Affan, semoga Allah meridhai beliau. Langsung, respon langsung, dengan cepat, mengorbankan harta benda yang mereka miliki, fi sabili dakwah, limaslahatil muslimin, mengeluarkan harta benda yang mereka miliki, dikarenakan mereka mempunyai harta, untuk dakwah ilallah, untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk sedekah jariah. Itu kaum salaf. Perjuangan kaum salaf, pengorbanan kaum salaf dari kalangan para sahabat dan para tabi'in. Dan tidak semata-mata ilmu atau harta. Bisa dengan semuanya. Dengan khidmatnya, dengan fisiknya, dengan ide-idenya, dengan arahan-arahan bimbingan-bimbingannya, dengan doanya, dengan supportnya, sehingga masing-masing kita dihasung untuk memiliki andil, ada sumbangsih dengan batas dan kadar kemampuan masing-masing untuk dakwah ilallah ini, dan dakwah memerlukan semuanya. Masing-masing dengan kadarnya, masing-masing dengan kemampuannya, yang penting ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, bukan karena kepentingan pribadi atau tendensi pribadi atau duniawi terkait dengan dakwah ini. Barakallahu. Belum lagi ketika kita menceritakan bagaimana perjuangan para tabi'in dan ba'd tabi'in, bagaimana mereka berkorban untuk dakwah yang mulia ini. Belum lagi di era para imam, para ulama rabbaniyin, a'immatus sunnah di masanya masing-masing. Apalagi ketika ada fitnah. Apalagi ketika ada rintangan, gangguan, cobaan. Mereka betul-betul memperjuangkan dakwah ini, berkorban untuk membela dakwah ini dengan apa yang ada pada mereka, bahkan dengan nyawa mereka. Kisah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala pada fitnah khalqul Qur'an, pada fitnah kaum Jahmiyah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, dijadikan sebagai undang-undang negara. Bagaimana perjuangan beliau mempertahankan akidah salaf, bagaimana mempertahankan ini semuanya, mendakwahkan kepada umat tentang akidah yang benar, pemahaman yang benar, menolak akidah Jahmiyah Mu'tazilah dalam bab itu. Bagaimana beliau disiksa, dianiaya, diborgol, diseret sampai ke istana khalifah, dipenjara, dicambuk. Tiga generasi kekhilafahan ketika itu. Beliau mengorbankan semua tadi. Beliau tidak ada harta benda. Tapi beliau mengorbankan nyawanya. Mengorbankan jiwa raganya. Untuk mempertahankan prinsip sunnah akidah salaf. Yaitu merupakan dakwah yang paling besar, yang paling mulia di momen seperti itu. Allah teguhkan beliau. Allah kokohkan beliau. Allah berikan kepada beliau kesabaran yang sangat tinggi, ketabahan yang sangat tinggi. Datang setelah itu solusi dan keluar dari Allah Azza wa Jalla. Melalui ini semuanya, akidah salaf tersebar di mana-mana. Akidah sunnah tersebar di mana-mana. Dakwatus sunnah terang-terangan tersebar di mana-mana. Dimuliakan, dihormati, diterima oleh semua lapisan masyarakat. Dengan sebab ma'unah, kemudahan dari Allah, taufik, hidayah dari Allah, kemudian perjuangan sosok Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sehingga tidak heran ketika Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala menyatakan, inna Allah tabaraka wa ta'ala a'azza hadha dina bi Abi Bakr yawm riddah wa bi Ahmad ibn Hanbal yawm al-mihnah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjayakan, memenangkan agama ini melalui Abu Bakar Siddiq pada Yaumul Riddah dan melalui Imam Ahmad bin Hanbal pada Yaumul Mihnah. Dakwah yang besar yang mulia ini diperlukan padanya sosok-sosok rijal. Sosok-sosok rijal sebagaimana Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridainya. Dibutuhkan sosok rijal sebagaimana Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Ilmunya ada. Akhlakiyahnya mulia. Akidahnya sahihah. Manhajnya lurus, benar. Keteguhannya, ketabahannya, kekokohannya, pengorbanannya, perjuangannya. Diperlukannya seperti ini. Dan hanya dengan perjuangan-perjuangan seperti inilah dakwatul Islam tersebar. Dakwatul sunnah tersebar. Dakwatul sunnah kokoh, kuat. Di hadapan dakwah yang lainnya. Dan itu sudah ditorehkan tinta emas oleh generasi-generasi pertama umat ini. Para anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatul kiram semoga Allah meridhai mereka, para tabi'in rahimahumullah, atba'ut tabi'in juga demikian, para imatul huda, imatul sunnah. Mereka telah menggoreskan, menorehkan dengan tinta emas dalam sejarah dakwah mereka. Dakwah ini mulia, dakwah ini kuat, dakwah ini terhormat, bermartabat, disegani, ilmiah, dengan hikmah. Itu melalui perjuangan-perjuangan rijal. Melalui pengorbanan-pengorbanan para rijal. Orang-orang yang betul-betul rajul. Bil makna. Keberaniannya. Ketabahannya. Perjuangannya. Pengorbanannya. Secara ilmu. Secara posisi kedudukan yang ada pada dirinya. Harta bendanya. Jiwa raganya. Nyawanya. Seperti itu. Dakwah ini tidak akan mungkin tersebar dengan kepasrahan tanpa ada perjuangan. Dakwah ini tidak akan kokoh, tidak akan kuat ketika para pengampunya berleha-leha. Tidak ada gerakan, tidak ada geliat, tidak ada perjuangan. Tidak ada pengorbanan. Belum pernah terjadi dalam sejarah dakwatul Islam was sunnah. Sepanjang sejarah yang ada, dakwah itu mulia, bisa disebarkan kemana-mana, kokoh, kuat. Sementara pengampunya, para da'i-da'inya, para musyrifin, para qa'imin dalam dakwah ini disibukkan dengan perkara yang lain. Yang ini sibuk dengan pekerjaannya, ini sibuk dengan dunianya, yang ini sibuk dengan maslahat pribadinya, yang sibuk dengan anaknya, sibuk dengan istrinya, sibuk dengan ini dan itunya, menjadikan dakwah nomor sekian, menyepelekan sebuah dakwah, maaf, enteng dan ringan sebuah dakwah, tidak punya greget dalam memperjuangkan yang namanya sebuah dakwah. Tidak ada sejarahnya. Dakwah sunnah, dakwah salafiyah itu dan para da'inya, jangan pernah membayangkan akan mendapatkan yang namanya aplaus-aplaus dari masyarakat. Jangan pernah membayangkan akan mereka semakin menggelar untuk Anda karpet merah, red carpet. Anda berjalan di atasnya dengan kepala yang tegak, ditaburi oleh bunga-bunga, aplaus sana, aplaus sini, dieluk-elukan. Itu mimpi. Itu mimpi. Da'watu sunnah, da'watu salafiyah, terjal jalannya. Penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Itu kita bicara terkait dengan intern saja. Belum lagi barakallahu fikum ketika kita membicarakan tentang ekstern dunia luar. Yang berkaitan langsung dengan dakwah ini, dakwah sunnah, dakwah salafiyah ini. Tentunya akan lebih membutuhkan pengorbanan perjuangan para du'at ila Allah. Kalau kita melihat bagaimana nasyab, semangat yang begitu tinggi pada du'atul fitnah, du'atul batil. Para da'i-da'i fitnah, da'i-da'i kebatilan. Dari kalangan kaum kufar, kaum musyrikin, ashabul ahwa'i wal bid'ah, ahlul syubuhat, ahlul fitnah. Kita mendapati mereka berjuang. Mereka berkorban, mengerahkan semua yang mereka miliki, harta benda, ilmu, walaupun yang batil. Semua yang ada pada mereka, mereka kerahkan semua dalam rangka untuk mendakwakan batilnya mereka. Dalam mereka mendakwakan fitnah mereka, penyimpangan yang ada pada mereka. Mereka berjuang, mereka berkorban, bil batil, semangat mereka. Maka seharusnya dan seyogianya kita sebagai du'atu sunnah, para qa'imun, para pengampu-pengampu da'watu sunnah dimanapun kita berada, memiliki semangat yang sama atau lebih daripada mereka. Karena kita memiliki asa, kita memiliki harapan, meraih pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ihtisabul ajri innallah. Meraih keutamaan besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perjuangan kita khair. Pengorbanan kita fi sabili dakwah yang khair. Dalam perkara sunnah, dalam perkara dakwah yang mulia, dalam perkara-perkara kebaikan, ma'jur, dikasih pahala. Maka tentunya barakallahu fikum lebih-lebih lagi kita memiliki perjuangan yang lebih, pengorbanan yang lebih, semangat yang lebih untuk dakwah yang mulia ini. Sibuk, sama-sama sibuk. Yang ini fil khair, yang sono fil batil. Capek, letih, lelah, sama. Merekanya fil batil, alus sunnah fil khair sunnah. Mereka berkorban dengan harta benda. Kita pun juga harus sama demikian. Mereka fil batil, alusuna fil khair, majur. Sama-sama mengorbankan nyawa dan jiwa raga. Mereka fil batil, alusuna fil khair. Sesuatu yang seharusnya lebih menyemangati kita untuk berjuang dan berkorban untuk dakwah yang mulia ini. Kita punya asa, kita punya harapan dari Allah tabaraka wa ta'ala. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun, kata Allah. Kalau kamu wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, wahai ahlu sunnah merasakan alam sakit dalam jihad fisabilillah, dalam berdakwah kepada Allah, dalam tarbiyah yang mulia ini, ketahuilah, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka pun merasakan sakitnya sebagaimana kamu juga merasakan sakit. Mereka fil batil. Allah mengatakan wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kamu punya harapan, kamu punya asa dari Allah tabaraka wa ta'ala berupa pahala besar, keutamaan yang sangat besar. Ma la yarjun. Apa-apa yang mereka tidak punya harapan di situ. Tidak punya harapan di situ. Ini yang seharusnya menyemangati kita. Nasyab, da'awi. Semangat dakwah yang ada pada ahlu sunnah harus lebih besar dibandingkan dengan nasyab, da'awi ahlul batil. Belum lagi ikhwanul fitna azzakumullah ketika kita bicara tantangan-tantangan dalam dakwah. Tadi itu penjelasan tentang kondisi mereka ahlul batil. Belum lagi berkaitan dengan tantangan-tantangan dakwah. Ada perseteruan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Itu pasti. Ada persengketaan antara ahlul sunnah dengan ahlul bid'ah. Itu pasti. Iza gangguan-gangguan yang dilakukan oleh da'ud dakwah, musuh-musuh dakwah, baik yang dari luar ataupun dari dalam, beragam, banyak. Ini semuanya memerlukan pengorbanan dan perjuangan mempertahankan dakwah yang mulia ini, memperjuangkan dakwah yang mulia ini, membersihkan nama baik dakwah dari coreng-morengnya musuh-musuh dakwah arul fitnah. Saling menguatkan di antara kita para du'atu sunnah, para pengampu dakwah sunnah. Saling menguatkan di antara kita, saling meneguhkan di antara kita, saling mengokohkan di antara kita. Ketika menghadapi rongrongan musuh-musuh dakwah tadi. Itu butuh perjuangan, itu butuh pengorbanan. Tidak mungkin dengan berleha-leha. Tidak mungkin dengan dipasrahkan, diserahkan kepada satu orang. Fulan ataupun Alan. La. Harus ta'awun al-birri wa taqwa. Dan bukan semata-mata harta. Semuanya. Semuanya. Ilmu. Pikiran. Waktu. Fisik. Tenaga. Harta. Doa. Support semuanya. Dakwah yang mulia ini akan tegak dengan at-tadhiyah syar'iyah. Pengorbanan yang syar'i. Dakwah akan tegak dengan mujahadah syar'iyah. Perjuangan yang syar'i. Maka masing-masing kita dianjurkan dan dihasung untuk mengerahkan semua kemampuan kita, semua perjuangan kita, semua pengorbanan kita seutuhnya, sepenuhnya untuk dakwah yang mulia ini. Disitulah kebahagiaan kita, disitulah martabat tinggi kita, disitulah keutamaan kita, disitulah ladang pahala bagi kita. ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Belum lagi ketika kita bicara tarbiyah. Ini dakwah dari secara umum. Belum lagi terkait dengan pembahasan tarbiyah. Pendidikan anak-anak kita, pendidikan pemuda-pemudi kita, pendidikan ikhwan dan akhwat kita, pendidikan abad dan ummahat kita, intern ahlu sunnati wal jamaah bil khusus, lalu mentarbiyah umat secara umum. Ini semua perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Tidak mungkin bisa sebuah tarbiyah tegak dengan satu orang. Itu amal jama'i, melibatkan banyak pihak, semua harus bergerak, semua harus terlibat, masing-masing dengan kemampuannya. Tarbiyah membutuhkan yang namanya sarpras. Dakwah membutuhkan yang namanya masjid. Tarbiyah membutuhkan yang namanya lokal tarbiyah. Membutuhkan sekian banyak sarpras-sarpras yang ada. Pasti itu. Itu membutuhkan ta'awun semua pihak. Perjuangan semua pihak. Pengorbanan semua pihak. Masing-masing dengan kemampuannya. Dengan apa yang dia bisa. Yang punya ilmu dengan ilmunya. Jangan malas dalam menyampaikan ilmu. Jangan malas dalam menyebarkan ilmu. Mengajarkan ilmu kepada anak-anak muslimin, salafiyin. Semangat dalam KBM-nya. Yang punya posisi di tengah-tengah masyarakat, manfaatkan posisinya. Al-masub al-jah yang dia miliki, manfaatkan untuk memberi kemudahan-kemudahan untuk tarbiyah ini, dakwah ini. Yang memiliki ide-ide cemerlang yang membangun, arahan-arahan yang bagus, berikan yang terbaik dari idemu, dari pikiranmu untuk kemajuan tarbiyah ini, dakwah ini. Yang memiliki harta benda, Allah takdirkan engkau sebagai orang yang punya kemampuan finansial, sukses usaha kamu, jadi orang yang kaya, bihamdillahi ta'ala, wa taufiq wa taysirih. Manfaatkan harta benda kamu untuk dakwah ila Allah, investasi yang paling mulia. Mencontoh Abu Bakar Siddiq, mencontoh Umar bin Khattab, mencontoh Utsman bin Affan dan para sahabat yang lainnya, Abu Talha dan yang lain yang dibawakan di atas. Semoga Allah meridhai mereka semua. Dan itu tidak akan merugikan, menghancurkan harta benda. Justru membuat barokahnya harta benda. Barokahnya sebuah usaha. Dan itulah hakikat harta yang kita miliki. Apa yang telah kita berikan, yang telah kita sumbangkan untuk fisabilillah. Kita ambil pahalanya nanti di yaumul qiyamah di sisi Allah Taala. Yang enggak punya mampu kemampuan apa-apa dengan fisik. Enggak punya harta, enggak punya ilmu, enggak punya kedudukan dengan fisik. Khidmat yang bisa kamu upayakan dengan fisiknya kamu, bantu dengan fisiknya kamu. Ada gotong royong, kerja bakti, maju, semangat, itu yang kamu bisa. Minimalnya support dengan doa, ta'awun dengan doa, perjuangan dengan doa, berkorban dengan doa, mendoakan kebaikan untuk para pengampu-pengampu dakwah, pengampu-pengampu tarbiyah. Didoakan kebaikan. Semoga memberi kemudahan kepada mereka, memberikan keteguhan kepada mereka, memberikan taufik kepada mereka supaya selalu di atas sunnah. Sertai mereka semua dalam suka dan dukamu. Sertakan perjuangan mereka dalam doamu. Ini juga merupakan perjuangan. Nampak menghujam dalam jiwa, menghujam dalam dada kita, di sanubari kita. Perjuangan dan pengorbanan untuk dakwah yang mulia ini. Ingat, itu kemaslahatannya untuk kita masing-masing. Faedahnya untuk kita sendiri. Keutamaannya untuk kita sendiri. Bukan untuk siapa-siapa. Ketahuilah barakallahu fikum, dakwah sunnah, dakwah salafi akan terus berjalan. Dengan Anda atau tanpa Anda. Dengan saya atau tanpa saya. Dengan dia atau tanpa dia. Dengan mereka atau tanpa mereka. Ketika kita tidak mau tampil, tidak mau berjuang, tidak mau berkorban dalam dakwah yang mulia ini, yakin dan pasti Allah akan membangkitkan, akan memunculkan orang-orang yang lain yang akan mengampu dakwah yang mulia ini, akan memikul dakwah yang mulia ini dengan ilmu mereka, dengan harta benda mereka, dengan nyawa mereka, dengan sepenuh apa yang mereka punya. Kita terpelanting, tidak bisa meraih keutamaan karena tidak mau. Keutamaan berpindah kepada orang lain yang siap untuk memikul dakwah yang sangat mulia ini. Semua yang terangkan tadi barakallahu fikum, kewajiban din. Dan ingat baik-baik, kemaslahatannya, faedahnya itu untuk kita sendiri. Meraih martabat yang tinggi di sisi Allah, kita rasakan sendiri. Meraih pahala besar di sisi Allah, itu milik kita sendiri. Harta benda yang kita investasikan untuk dakwah ila Allah, hasilnya nanti untuk kita sendiri. Semuanya untuk kemaslahatan kita sendiri. Dan ingat, itulah letak kebahagiaan kita. Disitulah ladang pahala bagi kita. Disitulah asbab yang sangat mulia untuk meraih sukses dunia dan di yaumul qiyamah nanti barakallahu. Maka kalau bukan kita, orang lain yang akan mengambil kesempatan ini. Jangan sampai kita hanya sebagai penonton tidak mendapatkan sebuah keutamaan dan kebajikan, yang mendapatkannya adalah orang lain yang dengan ikhlas, dengan jujur memperjuangkan dakwah yang mulia ini barakallahu fikum. Sekali lagi, kalau bukan kita, orang lain yang mengambil kesempatan ini. Tanpa kita atau dengan kita, dakwah akan terus berjalan barakallahu fikum, dikarenakan Allah tabaraka wa taala yang akan menjalankan dakwah yang mulia ini dan membangkitkan orang-orang yang menjalankan dakwah yang mulia ini barakallahu fikum. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, hidayahnya kepada kita, sehingga dengan taufik hidayah dari Allah semata, Allah tabaraka wa taala memasukkan kita semua ke dalam lingkaran dakwah yang mulia ini, mulia dengan dakwah ini, utama dengan dakwah ini, mendapatkan martabat yang sangat tinggi dengan berjuang dan berkorban untuk dakwah yang mulia ini dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Saya kira cukup sekian untuk tema. Satu jam saya berbicara. Cukup insyaAllah sebagai zikra, peringatan, muhasabah untuk saya pribadi. Ini untuk saya pribadi dan siapapun yang mendengarkan ini semua. Barakallahu fikum. Mari bersama-sama kita berjuang dan berkorban lillahi ta'ala dengan apa yang kita mampu untuk dakwah yang mulia ini. Mari bersama-sama kita meraih keutamaan dengan dakwah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamissawab.